Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai penyebutan hukum-hukum fa'il, yang mana sudah kita lewati bahwasannya fa'il itu tidak boleh dibuang karena dia adalah umdah, yaitu kalimat inti dalam nama atau kata inti dalam sebuah kalimat, tidak boleh dibuang dan tidak ada di sana fa'il yang muqaddam. Kalau seandainya zahirnya muqaddam, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembali kepada nam ila mataqaddam, yang kembali kepada yang sudah lewat. Naam. Kemudian kaidahnya juga apa? Wajib ifradul fi'li wa inkaral fa'il mutannan au jam'an. Wajibnya naam memfradkan fi'il walaupun fa'ilnya itu mutanna atau jama', sehingga jangan melihat fa'ilnya, tapi naam barakallahu fikum, lihatlah fi'ilnya. Kalau fa'ilnya mutanna atau jama' atau mufrad, tetap fi'ilnya mufrad. Naam, kecuali bahasanya sama kemarin akaluni al-barahis. Naam, bahasa yang lemah, yang sahih adalah naam bahasa yang masyhur yang sering kita pakai, yaitu wajib ifradul fi'li wa in kana al-fa'ilu mutannan au jam'an. Kita lanjutkan barakallahu fikum berikutnya. Qala al-mu'allif ashabahullah wa minha, dan di antara hukum-hukum fa'il annahu yajibu ta'nitsul fi'li bi ta'in sakinatin fi akhir al-madhi, bahwasanya wajib memuannaskan fi'il dengan ta' sukun. Ta' sukun ta' ta'nits as-sakinah maksudnya. Paham ya? Ta' sukunnya ta' ta'nits as-sakinah. Fi akhir al-madhi, pada akhir fi'il madhi. Maksudnya kalau fi'ilnya itu muannas ya, fi'ilnya fi'il madhi tersebut dikasih ta' ta'nits as-sakinah. Harus ada lafaz sakinah karena ta' ta'nits terbagi menjadi dua. Ta'u ta'nits as-sakinah sama ta'u ta'nits al-mutaharrikah. Yang tanda fi'il adalah ta'u ta'nits as-sakinah. Paham ya? Adapun ta'u ta'nits al-mutaharrikah itu bukan tanda fi'il tapi tanda isim. Yang mu'annas. Syajaratun, bakaratun. Itu mu'annas. Diakhiri dengan ta'u ta'nits al-mutaharrikah. Samar buta itu. Paham ya? Jadi kalau kita jumpai dalam awal-awal pembahasan kita, nah barakallahu fikum, pembahasan kalam terbagi menjadi tiga itu. Nah, kemudian tanda-tanda fi'il adalah apa diantaranya? Ta'u ta'nits as-sakinah, ya enggak? Ta'u ta'nits as-sakinah. Harus dikasih lafaz as-sakinah. Paham ya? Karena untuk mengeluarkan ta'u ta'nits yang mutaharrikah. Karena di sana ada ta'u ta'nits mutaharrikah yang itu bukan tanda fi'il tapi tanda isim. Mahum? Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, dan wajib memberikan tanda yaitu ta'u ta'nits as-sakinah pada akhir fi'il madhi. Contohnya apabila yang berdiri itu adalah hindun, berarti qamat hindun. Paham ya? Za'at hindun. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini wa bi ta'il mudhara'ah bi awal mudhari', dan juga dengan ta' mudhara'ah di awal fi'il mudhari'. Ini kalau muannas ya. Ingat-ingat ya. Tadhhabu hindun. Bukan yadhhabu hindun tapi tadhhabu hindun. Ini hiya ya, bukan yang anta. Memang sama bentuknya, anta tadhhabu, hiya tadhhabu, cuman diketahui dengan qarinah. Diketahuinya dengan apa? Dengan qarinah, tanda atau konteks sebuah kata. Paham ya? Jadi antum kalau cuma diglobalkan ya agak mirip, dalam artian bingung. Ini tadhhabu atau hiya tadhhabu atau anta tadhhabu. Nah, kalau cuma tadhhabu kan bingung. Tapi biasanya ada kalimat setelahnya. Ada kata setelahnya. Tadhhabu hindun. Berarti otomatis dia hiya. Anta tadhhabu berarti anta. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Idza kana al-fa'ilu mu'annasan haqiqiyan, ini penting sekali. Ini pun syaratnya diwajibkannya diberikan ta'u ta'nits as-sakinah itu apabila fa'ilnya adalah mu'annas haqiqi. Karena mu'annas barakallahu fikum yang qasimu ila qismain. Al-mu'annasu yang qasimu ila qismain. Al-qismul awwal al-mu'annas al-haqiqi wal qismus tsani al-mu'annas al-majazi. Paham ini ya? Majazi sama haqiqi. Dhabitnya bagaimana dhabitnya barakallahu fikum, disebutkan para ulama di antaranya al-ahdal dalam kawakib itu, naam kalau yang namanya mu'annas hakiki itu malahu farjun, yang memiliki kemaluan. Itu dhabitnya, ingat-ingat ya. Naam, jadi mu'annas hakiki dzobitnya apa? Malahu farjun. Adapun mu'annas al-majazi malaysa lahu farjun. Na'am barakallahu fikum. Seperti ini. Na'am barakallahu fikum. Hafizakumullah. Kutubun. Kutubun ini kan jamak taksir. Jamak taksir kalau ilmu bahasa Arab dihukumi mu'annas majazi. Nah, kutubun. Ini majazi atau hakiki? Kita kan majazi. Kalau majazi, na'am, tidak diharuskan fi'ilnya dikasih tautan, tidak harus. Boleh santum. Nah, barakallahu fikum, misalkan sakata. Kutubun boleh. Sakata juga boleh. Enggak wajib. Karena mu'anasnya apa? Majazi. Tapi kalau mu'anasnya hakiki, barakallahu fikum, wa hafizakumullah. Kalau mu'anasnya hakiki, nah, barakallahu fikum, Hindu misalkan yang harus dikasih. Oh, mas. Paham? Nah, harus ini wajib ini. Karena mu'anasnya apa? Hakiki. Jadi mu'anas terbagi menjadi dua, hakiki sama majazi. Yang hakiki apa dhabitnya tadi? Yang hakiki apa dhabitnya? Malahu farjun. Kalau yang majazi, malaisalahu farjun. Paham soalnya ya? Tandanya seperti itu. Kalau yang hakiki yang punya kemaluan, yang majazi yang tidak punya kemaluan. Terkadang syamsun, antum jumpai ya, syamsun dihukum mu'anas kan? Hadhihi syamsun, tola'at syamsun, ya enggak? Nah, syamsun itu mu'anas atau bukan? Na'am, mu'anas majazi atau hakiki? Majazi. Dhabitnya dihafal, insya Allah tahu dikiaskan. Paham ya? Caranya gitu, na'am, dhabitnya tinggal diperhatikan. Punya kemaluan atau tidak? Tidak, berarti majazi. Selesai, Ustaz. Nah, kalau majazi, nah, kalau mu'anasnya majazi tidak diharuskan fi'ilnya dikasih apa tadi? Ta'ut ta'nit asakinah. Na'am barakallahu fikum. Idan al-khulafah madha barakallahu fikum wa hafizakumullah. Al-khulafah idha kana al-fa'il mu'annasan haqiqiyan wajaba ityanu ta'ut ta'nit asakinah. Nah, ya. Idha kana al-fa'il mu'annasan haqiqiyan wajaba ityanu ta'ut ta'nit asakinah fil-fi'il. Apabila fa'ilnya mu'annas yang hakiki, maka wajib mendatangkan ta'utan as-sakinah pada fi'ilnya. Paham? Naam. Wa amma idza kana al-fa'ilu mu'annasan majaziyan fala yajib ityanu ta'utan as-sakinah. Maka enggak wajib mendatangkan ta'utan as-sakinah, boleh-boleh saja. Apa maksudnya? Naam, itu kalau mu'annasnya bukan hakiki. Paham soal ini ya? Naam. Kecuali yang dikecualikan nanti. Kita lihat. Nahu qamat hindun wa taqumu hindun, wajib enggak ini? Wajib. Karena mu'anasnya apa? Hakiki. Naam. Berikutnya, wa yajuzu tarku ta'nits wa yajuzu tarku ta in kana al-fa'ilu majazi ta'nits. Perhatikan baik-baik ini, dan diperbolehkan meninggalkan ta. Ta di sini maksudnya ta apa? Ta ta'nits as-sakinah, diperbolehkan meninggalkannya in kana al-fa'ilu majazi ta'nits. Paham ya? Jika fa'ilnya adalah mu'annas majazi. Nah, apa dhabitnya mana majazi tadi? Naam, ma laysa lahu fardhun. Nahwu tala'a asy-syamsu. Tala'a asy-syamsu. Asy-syamsu yuhkam bi annahu mu'annas. Dia dihukumi bahwasanya dia mu'annas. Walakinnahu mu'annasun haqiqiyyun aw majaziyyun? Majaziyyun. Paham ya? Dia mu'annasnya majazi sehingga tala'a asy-syamsu boleh. Tala'a asy-syamsu boleh. Mafhum soalnya ya? Naam. Wa qawli ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dalam ayat itu kan, nah, mengenai keadaan orang Yahud, tidaklah salat mereka nah di Masjidil Haram atau di sekitar Ka'bah atau di Ka'bah itu, melainkan cuma sekedar siulan dan tepuk tangan saja. Nah, itu salatnya mereka, waliyatu billah. Naam. Kita lihat sini syahidnya mana? Salatun. Salatuhum. Salatu, salatun, mu'anas enggak? Mu'anas, majazi atau hakiki? Majazi, sehingga kana, bukan kanat. Mahum, kalau seandainya salatun itu mu'anas hakiki, ini saya apa kanat? Wajib dikati. Paham soal ini ya? Naam, barakallahu fikum. Di sini ya, kana ma'ruf hukumnya seperti yang sudah kita lewati. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Salatu itu sebagai isim kananya. Naam, marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammah zahir al akhiri, yani itu. Wa huwa mudhaf al ha' dhamirun muttasilun mabni al dhamm fi mahall jarin mudhaf ilayhi wal mim 'alamatul jam' 'inda al bayti 'inda dharfu al makan mansubun al dharfiyyah al makaniyah wa huwa mudhaf al bayti mudhafun ilayhi wa syibhu jumlah muta'alliqun bi khabar kana mahdhufin bi khabarin kana mahdhufin taqdiru wa ma kana salatuhum mustaqirratan 'indal baiti. Paham? Takdirnya gitu kan? Takdirnya sama muannats muannats. Wa ma kana salatuhum mustaqirratan aw ka'imatan 'indal baiti. Paham salah ya? Paham salah? Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Ada juga yang mengatakan na'am barakallahu fikum hafizakumullah, dia bukan khabarnya bukan muta'alliq di situ, tapi khabarnya setelah illa, karena ini masuk dalam istisna ya, bab mustasna, berarti nanti muka'an itu khabar kananya. Datul indal baiti sebagai apa? Nah, ada kaidah nanti. Al-jumlah idza waqa'at ba'dal ma'arif, al-jumal idza waqa'at ba'dal ma'arif tu'rab bi annaha ahwal. Kalimat itu kalau seandainya jatuh setelah ma'rifah, maka di'rab dia sebagai hal. Jadi indal baiti di situ nanti, ana tadi mengi'rab kebalik tadi ya, dalam artian ini yang sahih ya, indal baiti wa dzarfuz zaman. Nah, barakallahu wa syibul jumlah itu ya. Wa syibul jumlah muta'alliqun bi halin mahdhuf. Itu yang benar. Wa syibul jumlah muta'alliqun bi halin mahdhuf. Takdirnya wa ma kana salatuhum na'am 'indal baiti mustaqirratan 'indal baiti, karena hal juga harus apa? Harus mansub. Hal harus mansub. Na'am barakallahu fikum. Illa muka'an, muka'annya itu sebagai khabar apa? Khabar kana. Karena di sini apa? Kalamnya na'am barakallahu fikum taman manfi. Ya kan? Taman manfi. Nah, atau istilahnya naqis ya, kalamnya naqis. Kalau kalamnya naqis, yu'rab 'ala hasabil ma'amil. Yu'rab 'ala hasabi al-awamil. Dia di'rab sesuai dengan apa? Amilnya butuh apa? Nah, di situ amilnya butuh khabar dan isim. Isim sudah ada, khabarnya belum ada. Berarti setelah illa itu adalah khabarnya. Insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wa hukmul musanna wal majmu' jam'at tashihin hukmul mufrad. Perhatikan ini. Hukum musanna dan jama' jam'at tashih. Jama' tashih ini maksudnya adalah jama' na'am barakallahu fikum mudzakkar salim dan jama' muannats salim. Itu jama' tashih maksudnya. Paham ya? Enggak usah bingung ya. Karena jama' yang tidak mengalami perubahan istilahnya. Lawannya jama' taksiran itu. Jadi jama' tashih itu apa tadi? Apa tadi? Jama' tashih tadi apa? Apa saja tadi? Jamaknya apa saja tadi? Jamak tashih tadi apa saja? Jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Paham ya? Perhatikan itu. Hukmul musanna wal majmu'. Hukum fa'il yang musanna dan fa'il yang jamak. Na'am, jamaknya jamak tashih. Jamak tashih itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Na'am. Hukmul mufrad, hukumnya seperti isim mufrad. Fatakul qama zaidani wa qama zaiduna wa qamatil muslimatani wa qamatil muslimatu. Persis. Nah, jadi kalau fa'ilnya itu musanna, jama' mufrad kok mu'annas, dilihat mu'annas itu majazi hakiki itu. Kalau mu'annasnya hakiki, walaupun fa'ilnya musanna, jama' mufrad tetap wajib didatangkan ta'utanis as-sakinah. Paham soalnya ya? Jadi kata beliau ini, hukum fa'il musanna, hukum fa'il jama' jama' tashih, jama' mudzakkar salim atau jama' muannats salim seperti hukum mufrad. Maksudnya mufradnya mu'annas majazi atau hakiki itu loh. Kalau hakiki berarti wajib didatangkan ta'utanis as-sakinah. Kalau majazi boleh-boleh saja. Mafhum salah ya? Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Wa amma jama' taksir. Adapun jama' taksir. Ini tidak perlu heran ya. Jama' taksir terkadang memang hukum mu'annas. Karena mu'annas majazi. Wa amma jama' taksir fa hukmuhu hukmul majazi ta'nits. Adapun jama' taksir hukumnya adalah hukum mu'annas majazi. Berarti bagaimana? Berarti antum boleh mendatangkan ta'utan sakinah itu boleh. Menghilangkan juga boleh. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka seperti qalatil a'rabu. Al-a'rabu jamak taksir. Ya kan? Nah, jamak dari apa? Maksudnya apa? Qalatil a'rabu. Orang-orang Badui berkata. Al-a'rabu jamak dari apa? Maksudnya apa? Kata tunggalnya. Arabiyun. Arabiyun. Kain. Arabiyun, masih keliru. Arabiyun, ada hamzanya. Naam, Arabi, seorang badui ya. Arabiyun jamaknya al-Arab. Nah, itu al-Arab jamak taksir sehingga dihukumi apa? Dihukumi muannas majazi. Paham ya? Nafi qalatil a'rabu. Naam. Dalam sini taqul qamar rijal wa qamatir rijal wa qamal hunud wa qamatil hunud, bayangkan nih. Kalau kita telusuri ar-rijal, mufradnya rajulun, mudzakkar, tapi kalau sudah jadi naam jamak taksir langsung dia mendapatkan hukum apa? Muannas majazi. Mafhum salah ya? Nah, jadi jangan heran nih kok qamatir rijal, padahal rijal kan mudzakkar, kita katakan dia sudah berubah karena jamak taksir. Dihukumi jamak taksir itu dihukumi dengan apa? Muannas majazi. Boleh dikasih, boleh tidak. Naam. Lah hindun itu kan muannas hakiki. Naam, ketika mufrad. Naam. Tapi ketika jamak, sebagian mereka mengatakan jamaknya jamak apa dulu? Jamak taksir. Nah. Jamak taksir hukumnya sudah berubah menjadi apa? Muannas majazi, walaupun mufradnya awalnya muannas hakiki. Berbeda kalau jamaknya jamak tashih. Kalau jamak tashih jamaknya naam jamak tashih itu memiliki hukum yang sama, mufradnya mutanah jamaknya sama. Paham ya? Tapi kalau karena jamaknya bukan jamak tashih, jamak taksir ini kan hindun hunudun, ya enggak? Sehingga dia tidak wajib qamal hunudu qamatil hunudu. Berbeda kalau antum jamak salim. Hindatun. Nah itu wajib. Qamat hindun wa qamat hindatun, wajib itu karena jamaknya jamak tashih. Paham salah ya? Naam. Jadi jamak tashih tadi apa tadi? Naam, paham ya? Kita lihat sini. Paham soal ini ya? Gariskan? Gariskan? Ewa. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaih, awafaqahullah, awasabahullah. Ahkamul fa'il ma'al maf'ul. Sekarang hukum fa'il kalau beriringan dengan maf'ul, hukumnya bagaimana? Mana yang didahulukan, fa'il dulu atau maf'ul dulu, itu pembahasannya. Naam, kita lihat sini. Wa minha, dan diantaranya juga, annal asla fihi an yaliya fi'lahu thumma yuzkara al-maf'ul. Bahwasanya hukum asal mengenai fa'il itu adalah dia itu datang setelah fi'ilnya. Fi'il, fa'il. Thumma yuzkar maf'ul, kemudian setelahnya maf'ul. Ini kalau fi'ilnya fi'il apa? Muta'addi. Kalau fi'ilnya fi'il muta'addi, memang seperti itu. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi kalau fi'il lazim enggak butuh. Paham ya? Karena fi'il muta'addi itu fi'il apa sih? Fi'il muta'addi itu al-fi'l al-muta'addi huwa al-fi'l alladhi yahtati ila al-maf'ul. Paham ya? Wal lazim huwa al-fi'l alladhi la yahtati ila al-maf'ul. Sedangkan lazim itu yang fi'il yang tidak butuh pada maf'ul. Naam. Kemudian fi'il yang al-muta'addi barakallahu fikum terbagi menjadi tiga. Naam. Al-fi'l al-muta'addi li maf'ulin wahid. Al-fi'l al-muta'addi li maf'ulain. Al-fi'l al-muta'addi li salafi maf'ulat, butuh tiga maf'ul bih, bayangkan. Nah, kalau yang empat belum pernah menemukan anak, yang empat, empat maf'ul bih. Tapi kalau tiga ada. Nah, kalau yang satu ma'ruf, daraba Muhammadun Zaidan. Yang dua ma'ruf, dona wa akhwa tuha. Ya enggak? Donantu, Zaidan, qa'iman. Yang tiga ini, sebagian orang tahu, sebagian tidak. Yang tiga apa saja? Apa kaidahnya kemarin? Fi'il yang butuhkan tiga maf'ul bih ada kaidah tersendiri itu. Jadi dengan kaidah itu anda bisa mengingatkan sama dikiaskan tinggal langsung tahu nanti. Jadi fi'il itu ada dua ya, al-fi'lu al-muta'addi sama al-fi'lu al-lazim. Al-fi'lu al-lazim wal fi'lu alladhi la yahtati ilal maf'ul. Yaktafi bi marfu'ih, itu fi'il lazim, cukup dengan marfu'nya. Wal fi'lu al-muta'addi wal fi'lu alladhi yahtaju ila maf'ul. Fi'il muta'addi, fi'il yang butuh maf'ul. Wal muta'addi yang qasimu ila salat aqsam. Al muta'addi li maf'ulin wahid, al muta'addi li maf'ulain, al muta'addi li salati maf'ulat. Paham? Ya, sekarang fi'il yang membutuhkan tiga maf'ul bih. Sebutkan semula. Bawaihan. Fi'il yang membutuhkan tiga maf'ul bih. Akran. A'ta dua. A'ta Muhammadun Zaidan Sauban. Dua. A'ta Muhammadun Zaidan Sauban. Dua kan? Ewa. Yang tiga ini jarang, orang jarang tahu ya. Kecuali yang sudah tahu. Yang tiga ini. Karena mungkin anggapan orang selama ini mungkin Mahfulnya tahunya cuma dua ya? Satu, dua, tapi tiga juga ada gitu loh. Yang empat ini yang belum ketemu. Yang empat ini belum ada, kalau tiga ada. Kaedahnya kata antum? Apa itu? Saya ulangi. Kullu fi'lin ala wazn af'al di makna al-ikhbar. Nah, kita buktikan nanti biar tambah jelas. Ini bisa dikiaskan nanti ya, bisa dikiaskan. Jadi antum enggak usah khawatir untuk mencari contohnya, itu kiaskan aja saja. Karena terbatas, bisa dikatakan terbatas. Nah, barakallahu fikum. Kullu fi'lin ala wazn af'al af'ala di makna ikhbar al-ikhbar, setiap fi'il yang setimbang dengan af'ala tapi maknanya ikhbar. Ikhbar itu pengkabaran, pemberitaan, pemberitahuan, pengumuman. Sama dengan memberitakan, mengumumkan, memberitahukan, mengumandangkan, sama aja. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, nahnu a'lana akhbara anna a'lana a'lana akhbara anna a'lana. Nah, ini diantaranya. Nah, barakallahu fikum, ini semuanya timbangannya apa timbangannya? Af'ala. Maknanya apa? Ikhbar. Harus ini, kalau maknanya bukan ikhbar, belum tentu butuh dikamaful be. Tapi kalau ini jelas. A'lana akhbara anba'a a'lama. Artinya memberitahukan, mengkabarkan, memberitakan, kemudian barakallahu fikum, mengumandangkan. Apa aja artinya semuanya? Ikhbar semua, pengkabaran. Ya enggak? Hah? Akrama enggak masuk. Karena akrama maknanya ikhbar bukan? Ini nanti. Setiap fi'il yang timbangnya apa, maknanya ikhbar. Ikhbar itu pengkabaran. Kalau ini maknanya sama semua ya, pengkabaran semua. Nah, akrama maknanya pengkabaran bukan? Berarti tidak masuk. Kalau akrama, contohnya berapa? Satu aja. Akrama Muhammadun Zaidan. Satu. Timbangnya akala benar. Tapi ini, ingat nih, catatan yang paling penting ini ya. Biar atom bisa bedakan dengan yang lainnya ini. Tahu ya? Jadi walaupun sama timbangannya, tapi maknanya ikhbar atau bukan? Bukan, berarti tidak masuk. Jadi kaidah penting seperti ini biar nam tambah wawasan ya. Istilahnya itu selama ini mungkin tahu cuma makul 1, makul 2. Nah, ternyata ada yang butuh 3 makul B. Nah, yaitu setiap fi'il yang timbangannya af'al maknanya ikhbar. Fi'il-fi'ilnya yang sering muncul seperti ini. Kalau nanti anda menjumpai fi'il lagi kok maknanya seperti ini? Timbangnya sama, yaudah. Berarti butuhnya 3 makulun B. A'lana, mengumandangkan atau memberitahukan. Akhbara, mengkabarkan. Anba'a, memberitakan. A'lana, sama memberitahukan. Ikhbar semua ini. Kamu insya Allah ya? Kamu insya Allah ya? Sudah paham, Antum? Bawaihan, ayawan am. Jadi, syaratnya ini. Jadi, Antum jangan pandang ini, toh. Akrama, misalkan. Atau, adkhala, akhraja. Sama gak timbangannya? Sama. Cuman maknanya ikhbar atau bukan? Kalau bukan berarti cukup dia butuhnya satu saja. Kalau ini kita buktikan dengan contoh, ini kan baru fi'ilnya, contohnya. Ini ya tadi tambah gamblang ya. Nah, barakallahu fikum. Biar tambah jelas lagi, yang sudah susun ini. Yang sudah susun, contohnya barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah. Bawah. A'lama Muhammadun Zaidan Amran Qa'iman. Wah, betul kan? Tiga maful bin, perhatikan ini. Nah, nanti ada sedikit subhat, tapi subhatnya bisa petis nanti. Kita lihat. Ini maful satu. Dua. Tiga. Paham ya? Nah, kita lihat. Artinya bagaimana artikannya, perhatikan. A'lam Muhammadun Muhammad memberitahukan kepada Zaid bahwasanya Amr berdiri. Memang itu ngatikannya. Paham ya? Jadi Muhammad memberitahukan kepada Zaid Amr berdiri. Kalau cuma sampai sini cukup enggak? Ini toh. Nah, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Hal itu datang setelah kalam yang sempurna. Ini udah sempurna apa belum ini? Coba. Muhammad memberitahukan kepada Zaid, Amr. Kenapa Amr? Enggak bisa. Ini enggak bisa di sini. Kenapa enggak bisa barakallahu fikum? Karena hal itu kan dikatakan apa barakallahu fikum sebagai fadlah. Fadlah itu datang setelah kalam yang sempurna. Kalam sempurna itu kalau seandainya dihilangkan yang fadlah itu, dia sempurna dengan sendirinya. Nah, sekarang ini kita hilangkan gini. Sempurna atau belum? Belum. Da'a Zaidun sempurna kan? Tambahkan hal bisa da'a Zaidun rafiban. Naam. Tapi kalau ini enggak bisa, antum masih butuhkan kalam lagi. Muhammad memberitahukan kepada Zaid Amr berdiri. Paham ya? Tiga ini. Paham belum antum? Itu bisa tapi nanti kan istilahnya apa? Berarti itu jumlah lagi. Ini yang langsungan. Kalau jumlah lagi lain lagi. Jumlahnya jumlah ana juga dengan khobarnya itemnya tambah ana lagi. Paham belum? Ini kan antum biar tahu langsungan tiga. Tapi kalau antum kisah gitu, nama Muhammad Zaidan Amron, anak Amron, kalau iman itu berarti nanti jumlah itu loh. Iya kan jumlah itemnya kan? Nah jumlah anna wa ismi wa khabariyah fi ma'alina sunnah fa bisalih ujung-ujungnya situ ujung-ujungnya. Paham belum? Nah ini disebutkan dalam kitab-kitab nahwu alam itu tidak semua kitab ada cuman pernah jumpai itu meletaknya itu secara persis di mana ulah alam cuman ada pembahasan tersendiri ini. Jadi muta'adzi itu mana ada muta'adzi wahid, muta'adzi islain, muta'adzi nah risalah. Paham salah ya? Nah jadi hal itu datang setelah jumlah tamah kalimatnya sempurna. Jadi kalau kalimatnya belum sempurna, datangkan hal nggak bisa. Kalau ini seperti belum sempurna ini. Kenapa belum sempurna masih butuh? Muhammad memberitahukan kepada Zaid Amr kurangan, berarti Amr berdiri. Paham belum? Sudah paham salah ya? Sudah paham atau masih ada iskalan tuh? Paham salah ya? Syaratnya ini. Af'ala ikhbar. Jadi jangan dibawa kemana-mana ya. Bawaihan, masih ada sial? Masih? Insyaallah mafhum ini segera faedah ada ya. Karena selama ini yang dulu juga anak pernah. Setahuan itu mafhum cuma 1-2 ada. Ternyata 3 juga ada gitu ya. Ternyata juga 3 juga ada. Setelah diperhatikan ternyata ini faedahnya. Walaupun secara tidak persis, tapi ini untuk mudah dipahami. Paham ya? Jadi setiap fi'il yang timbangannya af'al, maknanya ikhbar. Ini penting ini ikhbarnya. Berarti yang selain maknanya ikhbar enggak masuk itu loh. Walaupun akrama, adkhala, akhraja, mahum, na'am. Seperti itu. Allah alam, ini yang saya yang zahirnya seperti itu. Maqul awal, maqul tsani, maqul tsalits. Na'am. Yang maqul rabi' belum ada. Belum pernah jumpai, na'am. Allahu musta'an. Apa? Ini yang sebatas sepengetahuan anak ya. Kalau seandainya antum jumpai lagi yang maknanya ikhbar, awat bisa sama tuh. Kalau seandainya masih jumpai, ini yang sering muncul kan a'lana akhbaro anba'a a'lama. Artinya memberitahukan semua kan artinya ikhbar kan. Nah, tapi kalau ada lagi tafadhal itu loh. Tapi Anda belum tahu, kalau antum tahu nanti dari masukkan kalau maknanya ikhbar maksudnya. Paham ya? Nah. Barakallahu fiik. Talitsin nahwu wa warisa Sulaimanu Dawuda. Nah, ini kita kembali hukum asal warisa Sulaimanu Dawuda. Fi'il, fa'il maf'ulun bih. Ya kan aslinya sebagaimana kaidah beliau sebutkan kan, hukum asalnya bahwasannya fa'il itu datang setelah fi'ilnya, kemudian setelahnya disebutkan maf'ul. Paham ya? Ini berarti muta'addi untuk satu kan? Jadi ingat-ingat ya, al-fi'lu yang qasmula ismain, al-fi'lu al-muta'addi wal fi'lu al-lazim. Wal fi'lu al-muta'addi huwa al-fi'lu alladhi yahtaju ila maf'ulin. Wal fi'lu al-lazim huwa al-fi'lu alladhi la yahtaju ila maf'ulin. Wal fi'lu al-muta'addi yanqasimu ila thalathati aqsam. Fi'il muta'addi terbagi menjadi 3. Naam, al-fi'lu al-muta'addi li maf'ulin wahid, al-fi'lu al-muta'addi li maf'ulain, al-fi'lu al-muta'addi li thalathati maf'ulat. Paham insyaallah ya? Naam, atau sebagai mereka di thalathati mafa'il. Naam. Yang butuhkan satu maf'ul banyak sekali. Daraba Muhammadun Zaidan. Qatal tu hayyatan satu. Yang butuhkan dua mafhul bih tinggal dua akhwat dua semua butuh dua mafhul bih. A'ta juga butuh dua mafhul bih. Paham ya? Yang tiga mafhul bih ini yang perlu diperhatikan. Nah, setiap fi'il yang setimbang dengan af'al maknanya ikhbar, maka dia membutuhkan tiga mafhul bih. Nah, seperti ini contohnya. Mau diganti a'lana pun bisa. A'lana Muhammadun Zaidan Amran Qa'iman. Naam. Artinya kan dari sini ngertikannya. Muhammad memberitahukan kepada Zaid Amr berdiri. Paham insya Allah ya? Naam. Dulu anak juga sempat terbayang. Anak. Sama semua. Anba itu memberitakan. A'lana memberitahukan. Akhbara mengkabarkan. A'lana mengumumkan, memandangkan. Kalau itu dekatkan semua mana? Sama enggak mananya? Ikhbar semuanya. Mahfuz sana ya? Naam. Barakallahu fiik. Kita lihat barakallahu fiikum wa hafizakumullah di sini wa waris Sulaiman Dawud. Naam. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam telah mewariskan kepada Dawud. Nah, Sulaiman tanwin kenapa tidak tanwin itu ilahnya apa sebabnya? Al-alamiyah ma'a ziyadah al-alif wa nun. Ada kaidah yang lebih umum lagi? Nah, ada yang kaidah lebih umum lagi daripada itu? Karena nanti al-alamiyah ma'ziyah al-wannun tiga timbangannya fa'lan, fu'lan, fi'lan. Sulaiman tidak masuk dalam situ kan? Al-ujumah. Masuk juga al-alamiyah ma'al-ujumah ya. Al-ujumah. Cuman ada kaidah yang lebih umum itu. Kaidah lagi yang lebih umum yang istilahnya itu mencakup semuanya setelah itu tinggal dikiaskan. Antum? Eh? Apa? Belum pernah dengar? Nah, ini kalau antum bilang al-alamiyah ma'ziyah alif wa nun masuk namun tidak masuk dalam kategori definisi, tidak masuk dalam timbangan. Al-alamiyah ma'ziyah alif wa nun tiga timbangannya. Fa'lan, fu'lan, fi'lan. Kita selisih alfa. Fa'lan, fu'lan, fi'lan. Sulaiman enggak masuk kan? Kalau dimasukkan alamiyah ma'al ujmah juga benar. Benar situ. Nah, tapi ada yang kaidah ini umum lebih umum lagi. Nah, kalau tidak salah disebutkan sini nanti ya. Jadi jami'ul asma'il anbiya ghairu munfaridah. Jami' asma'il anbiya ghairu munfaridah illa sittatun. Seluruh nama para nabi itu tidak boleh tanwin kecuali 6. Semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali 6. Nah, itu hafal itu sudah mencakup semuanya kan? Kecuali 6. Nah, 6 itu terkumpul dalam ucapan kita apa? Sudah pernah nanti? Antum? Sun syamlahu. Ya, itu kaidah yang umum. Jadi antum gak perlu, Dawud kenapa ya? Ini langsung aja. Dawud itu berarti alami ma'al ujumah masuk situ. Cuman kaidah ini kan untuk memahami aja. Semua nama para nabi gak boleh tanwin kecuali 6. 6 itu tanwin boleh. Sun syamlahu. Sun syamlahu. Jagalah persatuannya. Artinya. Sun satu salihun, nunnya nuhun, sinnya su'aibun, mainnya Muhammadun, lamnya Lutun, haknya apa? Hudun. Paham ya? Nah, itu kaidah yang pertama. Jami asma'il anbiya ghairu munfaridah illa sittah. Nah, kaidah yang kedua. Jami asma'il anbiya nam ajamiyah illa arba'ah. Semua nama para nabi ajam namanya, kecuali 4. 4 itu Muhammadun, Salihun, Hudun, Su'aibun. 4 itu tanwin karena Arabi. Muhammadun, Salihun, Hudun, Su'aibun. Paham ya? 4 ini tanwin karena Arabi. Sisanya kenapa enggak tanwin? Ajam. Paham maksudnya? Nah, jadi itu kaidah seperti itu terkadang kita butuhkan agar apa? Sekali hafal langsung lain dikiaskan sudah selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti kalau untuk yang nama selain ini, yang selain Sulaiman ini, untuk masalah alamiyah ma'a ziyadah alif wa nun, antum tinggal hafal apa? Tinggal hafal fa fi fu. Fa fi fu fa'lanu fu'lanu fi'lanu bitaslisi alfa. Sudah. Intinya sebahasan itu jangan ditanamin sudah. Paham ya? Nah, adapun kalau al-wasfiyah ma'a ziyadah alif wa nun satu tok timbangannya. Al-wasfiyah ma'a ziyadah alif wa nun satu tok itu apa? Fa'lanu. Fi'lanu enggak ada. Fu'lanu ada di tanwin. Waryanun, fu'lanun. Paham ya? Itu sebuah kaidah yang perlu diperhatikan. Dan nanti kalau mau memperdalam dalam artian secara globalnya bisa dilihat dalam artikel yang sudah tertulis itu. Naam. Wa qad ta'akhkhara al-fa'il wa yataqaddam al-maf'ul jawazan. Ini berarti sudah keluar dari asal ini. Terkadang fa'il itu malah diakhirkan, maf'ulnya didahulukan. Ini jelas ini ya. Yang tidak ada itu apa? Kalau ini kan perhatikan ya. Terkadang fa'il diakhirkan dan maf'ul malah didahulukan. Jawazan boleh-boleh saja. Boleh dahulukan, boleh diakhirkan. Paham ya? Nah, yang tidak boleh itu apa? Yang tidak ada itu apa? Dan terkadang fa'il itu diakhirkan dan maf'ulnya didahulukan. Ya enggak itu? Paham ya? Terkadang fa'il diakhirkan, ya enggak? Maf'ul didahulukan. Keluar dari asal kan? Yang tidak ada itu apa? Ayo. Ini cuma ngatur kata aja, enggak masalah. Yang tidak ada itu apa? Akhad razak. Kan ada fa'il setelah fi'il, jelas. Hukum asal kan fi'il, fa'il, maf'ul bih kan? Terkadang ada juga fa'il diakhirkan maf'ulnya duluan, loh. Paham ya? Itu masih ada. Yang tidak ada itu apa? Yang tidak ada itu apa? Fa'il yang didahulukan. Itu enggak ada. Fa'il muqaddam itu enggak ada. Paham ya? Kenapa kok enggak ada? Karena kalau dhahirnya muqaddam mesti ada fa'il dhamir mustatir gitu. Ingat-ingat ya. Nah, yang enggak ada itu fa'il muqaddam enggak ada. Nah, kalau maf'ul muqaddam, na'am. Fa'il mu'akhar, ya memang diakhirkan aslinya. Paham ya? Nah, kalau fa'il muqaddam enggak ada. Lihat sini. Jawazan, ucapan jawazan menunjukkan boleh-boleh saja. Boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Ya juzu ta'khiruhu, ya juzu taqdimuhu. Boleh diawalkan, boleh diakhirkan. Nahmu. Wa laqad ja'a ala fir'aunan nuzuru. Di sini antum perhatikan. Seandainya bukan dalam Al-Quran, boleh antum ubalik. Wa laqad ja'a an-nuzuru ala fir'aun. Paham ya? Di situ didahulukan. Wa laqad ja'a ala fir'aunan nuzuru. Ala itu maf'ul bih muqaddam an-nudhuru fa'il mu'akhar. Ya kan? Ya enggak? Gitu kan? Na'am barakallahu fikum. Cuman kita ada iskal di sini. Za'a ini kan fi'il lazim, tapi kok bisa muta'adil. Seringnya kan za'a za'a zaidun. Boleh enggak za'a zaidun amran itu? Atau istilahnya setelahnya maf'ul bih itu enggak boleh kan? Tapi ini kok ada za'a kok setelahnya maf'ul bih. Kok bisa gitu loh? Padahal dia kan nah barakallahu fikum aslinya lazim. Nah, kok bisa kenapa di sini? Kita katakan terkadang da'a memang seperti itu, terkadang. Terkadang fi'il lazim, terkadang seperti itu. Kalau ada dalilnya, ada qarinahnya enggak masalah. Di sini jelas ini ya. Nah barakallahu fikum. Cuman hukum asalnya da'a, qoma itu kan lazim. Lazim itu enggak butuh maf'ul bih. Di sini kan ternyata ada ini. Ya enggak? Nah barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya wujuban terkadang wajib diakhirkan. Fa'ilnya malah wajib diakhirkan. Maf'ulnya wajib mendahulukan. Bukan boleh-boleh saja tapi wajib. Nahwu syaghalatna amwaluna. Syaghalatna amwaluna di situ wajib diakhirkan fa'ilnya daripada maf'ulnya. Karena syaghalatna syaghala fi'lun madhin mabnil fathhi la mala yarabta wa ta harfun ta utani sakinah mabnil sukun la mahala la min al-i'rab wa na dhamirul muttasilun mabnil sukun fi mahal nasbin maf'ul bih muqaddam. Amwalu fa'il mu'akhir marfu' bil fi'l madrafih dhamma zahir al akhir annahu jam' taqsir wa huwa mudaf wa na dhamir muttasilun bil sukun fi mahal jar mudaf ilayh. Nah, antum perhatikan di situ amwalu fa'il diakhirkan, ya enggak? Tapi wajib. Kenapa wajib barakallahu fikum di situ kenapa wajib? Kok enggak boleh? Nah, syaghalat amwalu iyana misalkan. Nah, kenapa? Nah, barakallahu fikum kok di situ wajib alasannya apa alasannya itu? Ada kaidah yang sudah kita lewati masalah dhamir kemarin tuh. Naam la yajuzu. Naam barakallahu fikum fasl ma'in kanun wasl. Naam tidak boleh memisahkan dhamir manakala kemungkinan untuk dia apa? Sambung. Sekarang syaghalatna, mungkin enggak syaghalatna na itu sambung? Mungkin enggak boleh kalau sudah mungkin kayak itu dipisah. Syaghalat amwalu iyana. Enggak boleh. Paham ya? Jadi ini wajib. Kenapa wajib? Karena kalau seandainya dipisah menghilangkan kaidah. Kaidahnya itu apa? La yajuzu al-fasl ma'a imkanil wasl. Kumtu. Kumtu. Antum sambung enggak itu? Boleh enggak koma ana di situ? Kumtu koma ana gitu. Koma ana. Boleh enggak? Enggak boleh karena memungkinkan bersambung itu loh. Paham ya? La yajuzu al-fasl ma'a imkanil wasl. Apa maksudnya? La yajuzu al-fasl ma'a imkanil wasl. kumtu, sudah mungkin sambungan enggak boleh dipisah. Qoma ana. Paham? Nah, ini juga syaghalat na. Sambung itu kan enggak boleh antum pisah. Syaghalat amwalu iyana. Paham? Naam, barakallahu fikum. Jadi itu ilahnya sebabnya kenapa kok wajib ya? Kok enggak boleh didahulukan kenapa kok wajib? Kita katakan karena kalau seandainya mendahulukan nanti berseberangan dengan kaidah yang sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum, mengharuskan apa? Na'am lazima infasul dhamir al-waqi' maf'ulan ma imkan al-ittisali. Maksudnya, na'am bisa antum lihat di bawah itu juga, tidak jauh beda dengan nama kami jelaskan. Kalau seandainya li'annahu law quddimal fa'il wal hal hadhihi, dikarenakan kalau seandainya mendahulukan fa'il dan keadaan seperti ini, lazima infasul dhamir al-waqi' maf'ulan ma imkan al-ittisali. Maka mengharuskan memisahkan dhamir yang jatuh sebagai maf'ul bih bersamaan memungkinkan untuk disambung. Enggak boleh itu. Naam, barakallahu fikum. Apa masalah ya? La yazuzul fasl ma'in kanil wasl. La yazuzu al-fasl, itu ringkasannya ya. La yazuzul fasl ma'in kanil wasl. Itu biar mudah dihafal, ringkas itu. La yazuzu al-fasl ma'in kanil wasl. Enggak boleh memisahkan bersamaan memungkinkan untuk disambung. Maaf masalah ya? Naam, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa nahmu wa idittala ibrahima rabbuhu. Ini perlu, kalau ini perlu direnungi sejenak, karena ini beda. Ini juga ada kaidahnya nanti. Nah, barakallahu fikum. Wa idittala ibrahima rabbuhu. Nah, wa idit wa idittala ibrahima rabbuhu. Nah, jadi perhatikan walaqala fikum wa idtala ibrahim rabbuhu, ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya rabb, wajib diakhirkan lam. Kenapa walaqala fikum? Karena nanti kalau anda baris seperti ini, nah tanya ada kaidah nanti. Sebenarnya yang namanya domir itu kalau kembali kepada yang sebelumnya, ini namanya sebelumnya, ini namanya pertama. Mutaakhir itu masih sini, mutaqaddimin yang dulu. Paham ya? Domirnya sekarang wa idza tala ibrahim rabbuhu, hanya kembali kemana? Ke Ibrahim. Lafdzan duna rutbah namanya. Kembalinya ke depan secara lafaz tapi tidak secara urutan. Kenapa? Karena secara urutan barakallahu fikum. Naam, di mana letaknya fa'il aslinya? Fa'il duluan aslinya kan? Ewa, sehingga ini kembali ke depan lafdzun duna rutbah. Naam. Karena rutbahnya fa'il itu di awal urutannya. Nah, sini kembali ke depan lafadznya aja. Ewa. Nah, yang seperti ini boleh. A'udzu dzamir ila mutaqaddim, lafdzun duna rutbah boleh. Naam. A'udzu dzamir ila mutaqaddim lafdzun wa rutbatan, itu boleh. Yang dilarang ini nih. Kalau seperti ini, ditala rabbuhu Ibrahim. Haknya akan kembali ke mana? Ibrahim. Secara lafaz secara rutbah ini dilarang. Jadi yang dilarang apa? Yang dilarang itu adalah a'udzu dzamir ila mutaakhir lafdzan wa rutbatan la yajuz. Kembalinya dzamir kepada yang diakhirkan secara lafaz dan urutan enggak boleh. Fi'il fa'il maf'ul urut enggak nih? Urut. Nah, ini berarti kembali ke akhir terurut. Dan juga secara lafaz kembali ke terakhir. Ini enggak boleh. Oleh karena itu wajib didahulukan maf'ulnya, wajib diakhirkan fa'ilnya. Karena apa? Karena kalau seandainya law qaddamna al-fa'il ala al-maf'ul, kalau seandainya kita dahulukan fa'ilnya atas maf'ulnya, la lazima a'udud dhamir ila mutaakhir lafdan wa rutbatan wa dhalika la yajuz, itu kaidahnya. Karena kalau seandainya fa'ilnya langsung ke depan kan seperti ini, mengharuskan kembalinya dhamir kepada mutaakhir secara lafaz dan secara apa? Urutan itu enggak boleh. Secara kaidah. Paham ya, nah barakallahu fikum seperti itu. Wallah alam ya, kalau paham ya alhamdulillah, enggak paham ya nanti lewati lagi insyaallah kalau sudah saatnya. Paham ya, insyaallah ya globalnya gitu ya. Nah, sebabnya kenapa kok dilarang? Karena kalau kita balik itu berarti mengharuskan dhamir itu kembali kepada mutaakhir, kembali belakang. Kembali belakang sini, depan sini, belakang sini. Seperti ini, belakang berarti yang ini. Secara lafaz dan secara urutan enggak boleh. Paham ya? Nah, seperti itu. Yang terakhir, waqad taqaddama al-maf'ul 'ala fi'il fa'il jawazan. Terkadang kok malah dua-duanya langsung didahului. Maksudnya maf'ulnya di awal langsung tuh. Maf'ul, fi'il, fa'il. Nah, berarti kan keluar dari asal enggak? Asalnya kan fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Tapi ternyata ada juga fi'il, maf'ul bih, fa'il. Nah, inilah justru apa? Dua-duanya dilangkahin. Jadi langsung maf'ul bih, fi'il, fa'il. Kita lihat. Waqad taqaddama al-maf'ul 'ala al-fi'l wa fa'il jawazan. Terkadang justru maf'ul itu malah mendahului fi'il dan fa'il secara jawazan, boleh-boleh saja. Maksudnya boleh dahulukan berarti akhirkan. Nahwu. Fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Seakan-akan kadzdzabu fariqan wa yaqtuluna fariqan. Itu seakan-akan. Iya enggak? Nah, kita katakan fariqan al-maf'ul bih muqaddam. Kadzdzabu fi'il fa'il. Wa fariqan, fariqan itu juga maf'ul bih muqaddam. Yaqtulun fi'il fa'il. Paham? Itu boleh-boleh aja, maksudnya boleh antum akhirkan kalau seandainya bukan Al-Qur'an boleh. Antum baca kadzabu fariqan misalkan. Maksudnya ya, wa yaqtuluna fariqan. Sama artinya. Maksudnya apa? Maksudnya itu na'am susunannya seperti itu aslinya. Cuman ini didahulukan boleh-boleh saja. Paham ya? Contohnya barakallahu fikum biar antum jelas lagi hayatan qataltu. Hayatan qataltu. Seakan-akan qataltu hayatan itu loh. Paham ya? Na'am atau hayatan qatalu wahayatan taktulun misalkan. Paham ya? Nah, maksudnya ya seakan-akan qatalu hayatan wa taktuluna hayatan. Hayatan ular kan? Naam. Mafhum? Berikutnya. Wa wujuban nahwu aywa. Ini yang terakhir. Wujuban justru terkadang wajib maf'ul bih didahulukan. Mendahului fi'il dan fa'ilnya tapi wajib, bukan boleh-boleh saja tapi wajib didahulukan. Nahwu fa ayya ayatillahi tunkirun, maka ayat-ayat Allah Taala yang mana yang kalian ingkari? Nah, ini nanti apa? Wajibnya kapan wajib dahulukan maf'ul bih ini? Kalau seandainya dia itu adalah apa? Ismul istifham. Karena ismul istifham punya namanya hakus sadarah. Punya hak untuk dahulukan. Kalau kita akhirkan apa? Naam lanafaina hakus sadarah. Misalnya kita meniadakan hakus sadarah enggak boleh. Sadarah itu adalah keberhakan untuk dahulukan ismul istifham itu. Sehingga enggak boleh. Nah, barakallahu fikum antum akhirkan. Contohnya man darabta? Antum ubah darabta man. Gitu. Antum tanya orang ya misalkan. Nah, barakallahu fikum contohnya mudah aja dulu. Ya ayat itu juga sama nanti. Cuma itu beda lafadznya ya. Naam. Antum tanya ke orang. Ya akhi man darabta? Ya akhi, man darabta? Wahai saudaraku, siapa yang kamu pukul? Benar enggak gitu? Ini enggak boleh anu balik. Ya akhi, darabta man? Gitu. Darabta man? Walaupun artinya kalau Indonesianya bagus enggak? Bagus. Ya akhi, kamu pukul siapa? Apa ya? Tapi secara bahasa Arab keliru. Harus didahulukan ini istifham ini. Nah, ini kita irob man, ismu istifham, mabni ala sukun, fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Darabta fi'il fa'il. Karena taunya dari mana itu maf'ul muqaddam? Dari jawabannya. Man darabta? Darabtu zaidan. Paham jawabannya ini? Dia tidak bingung lagi. Jawabannya ini yang menentukan dia itu maf'ul bih. Darabtu Muhammad misalkan. Nah, seakan-akan ini. Paham belum? Ya, naam. Karena itu istifhamnya harus memiliki hak apa tadi? Hakus sadarah, hak didahulukan. Sehingga kalau antum akhirkan menghilangkan haknya, itu tidak diperkenankan alias tidak diperbolehkan atau la yajuz. Paham ya? Naam. Contohnya, kaifa haluk? Istifham enggak hak kaifanya? Boleh enggak balik? Haluka kaifa? Haluka kaifa? Terjemahkan bahasa Indonesia bagaimana? Haluka kaifa? Bagus kan? Tapi keliru susunan bahasa Arabnya. Paham ya? Kaifa haluk? Bagaimana kabarnya? Enggak? Kaifa haluk? Dibalik enggak boleh. Ya akhi, haluka kaifa? Misalkan. Kalau di Arab ketawain di Arab sana Allah. Karena apa? Karena di sana itu enggak ada seperti itu. Gitu loh. Paham ya? Orang marah lah. Kaifa haluk dah langsung terucap dari mulut mereka. Itu loh. Memang istigham itu memiliki hak dahulukan. Itu loh. Kaifa haluk? Kaifa za'azaitun? Enggak ada. Za'azaitun kaifa? Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan ini. Ini wajib dahulukan sebabnya apa tadi? Sebabnya karena isim istifham punya hak saudara. Kita lihat sini. Li'ana ismal istifham lahu sadrul kalam. Dikarenakan isim istifham itu memiliki hak untuk didahulukan dalam kalam. Paham ya? Memiliki hak apa? Sadrul kalam. Sadr itu maksudnya diletakkan di awal gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Itu sebabnya akhirnya dia jadilah wajib. Fa'ayya ayatin lai tungkirun. Nah, ayahnya fi mahali atau ayahnya maf'ul bih muqaddam itu kan itu. Maf'ul bih muqaddam Na'am barakallahu fikum. Kemudian mudhaf ayat-ayat mudhaf ilaih, kemudian mudhaf nakil dalalallah mudhaf ilaih tungkirun fa'il fa'ilan itu. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Sudah kita selesaikan mengenai babul fa'il. Insyaallah taala untuk babul naibul fa'ilnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang nanti insyaallah taala. Nah, karena sementara kami afwan minta izin terliburkan dulu ya, nanti insyaallah sudah pulang dari saya pulang dari dakwah keliling, nanti setelah itu kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya. Di waktu yang ada digunakan mungkin untuk murojaah atau untuk yang lainnya selama masih bertahan untuk belajar gitu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena nanti semoga aja kalau sudah pulang dari dakwah itu ini sudah jadi sehingga tinggal di sini nanti lebih fokus lagi insyaallah taala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.